Sampun. Alhamdulillah. Dan artis yang akan mendampingi beliau juga asli kelahiran dari Kota Petis, Sidoarjo. Cantik, juga punya suara merdu. Siapa dia kalau bukan Lala Widi New Mandala. Thank you. kasih bapak-bapak bunga-bunga sosialnya. Terima kasih.